Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa qad dhahaba jumhuru ahli al-'ilm ila wujub qira'atiha fi shalah. Jumhur ahlul ilm, jumhur para ulama berpendapat tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah ini di dalam salat. Wa anna man lam yaqra biha fi salatihi, dan sungguh siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, fa inna salatahu la tasihhu, maka sungguh salatnya tidaklah sah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya surah Al-Fatihah merupakan surah yang wajib untuk dibaca. Wahada fi haqqil mustati' liqira'atiha, dan ini tentu ketentuan membaca surah Al-Fatihah ini diterapkan kepada orang yang memang memiliki kemampuan untuk membacanya. Qala ammal ajiz alladhi la yastati'u qira'ataha li'ajazihi an hifdhiha fa innahu yaqra'u ma tayassara ma'ahu min ayatil Qur'an ghairil Fatihah. Adapun orang yang ia memiliki kelemahan, tidak memiliki kemampuan membacanya, lemah dalam hal hafalannya misalnya, maka sesungguhnya ia membaca apa yang mudah bagi dirinya dari ayat-ayat Al-Quran selain daripada Fatihah. فَإِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالذِّكْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Apabila ia memang tidak memiliki kemampuan yang baik sedikit pun di dalam membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia bisa sholat dengan membaca zikir-zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Jadi paragraf yang disebutkan atau dibacakan tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, surah Al-Fatihah dibaca bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membacanya. Bagi orang yang memang memiliki keterbatasan, ketidakmampuan untuk membaca Al-Fatihah, baik disebabkan mungkin karena lemahnya hafalan, lemahnya daya ingat, atau perkara-perkara lainnya yang tidak memungkinkan untuk seseorang bisa membaca Al-Fatihah, maka boleh dia membaca zikir-zikir lainnya, atau membaca ayat Al-Quran lainnya, atau membaca zikir-zikir lainnya. Apakah ada orang yang tidak mampu atau tidak bisa membaca surah Al-Fatihah? Bisa saja. Ya. Seseorang yang mungkin dengan kapasitas, ya, keadaan dirinya yang Allah takdirkan terhadap dirinya sehingga tidak mampu untuk menghafal surah Al-Fatihah sekalipun. Sehingga hanya bisa dilatih dengan membaca zikir-zikir. Atau ada seseorang yang mungkin baru mengucapkan syahadatain, baru memeluk Islam, kemudian tiba waktu sholat, ya, sedangkan ia belum bersiap dengan hafalan Al-Fatihahnya, maka ia tetap menunaikan sholat dengan bacaan yang semampunya ia bisa lakukan. Yang demikian ini tertera dalam hadis dari Abu Dawud dalam Kitabus Shalah, riwayat hadis dari At-Tirmidzi, dan beberapa riwayat lainnya yang menjelaskan bahwasannya ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka ia bisa membaca ayat yang lain ataupun sekedar zikir. Qala wa qad dhahaba jumhurul ulama ila wujubiha 'alal imami wal munfarid. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat wajibnya atas imam dan orang yang menunaikan sholat secara munfarid wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Bagi siapa? Bagi imam. Imam sholat. Bagi siapa lagi? Bagi orang yang sholat sendirian, munfarid. Ini jumhur ulama. Sepakat, berpendapat, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya membaca Al-Fatihah wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Nah, di sini ada kalimat wajib bagi imam. Bagaimana dengan makmum? Kan begitu. Kalau orang sholat sendirian, otomatis dia membaca Al-Fatihah. Imam sholat membaca Al-Fatihah wajib bagi dirinya untuk membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang makmum bagaimana? Qala wakhtalafu fi qiraatiha fi haqqil ma'mum, maka dalam perkara makmum membaca surah Al-Fatihah, ya, terjadi beberapa perbedaan pendapat terkait makmum. Ya, kalau tadi imam sudah jelas wajib membaca. Orang yang sholat sendirian, munfarid, jelas wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang bagaimana makmum? Makmum ada beberapa pendapat. Ya. Di sini kita bisa melihat indahnya agama kita. Ya. Indahnya agama kita. Kenapa dikatakan indah? Walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, tapi mereka tidak kita dapati kemudian saling mencela. Tidak kita dapati mereka saling mencela. Ya. Ini pandangan-pandangan di dalam fikih, pembahasan-pembahasan fikih sangat sedemikian luas. Nah, sisi adab, sisi akhlak ini yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita. Ya. Tidak lantas karena perbedaan-perbedaan dalam masalah fikhiyah, lantas menjadikan seseorang ya, saling mencerca, saling mencaci maki. Ya. Adapun untuk makmum, di dalam hal hukum membaca Al-Fatihah, qala ala thalathi aqwal, ada tiga pendapat. Ya. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun ala kulli musallin. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajib untuk setiap orang yang sholat. Imaman kana amma'muman. Baik dia sebagai imam atau ia sebagai makmum. Ya. Jadi pendapat pertama ini mewajibkan. Apakah ia kedudukannya sebagai imam, imam sholat, ataukah kedudukannya sebagai makmum, orang yang mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Am mumfaridan, atau dia sholat sendirian, maka hukumnya wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya, menurut pendapat yang pertama, mereka mengatakan wahadza ammun fi kulli musallin. Hadis ini sifatnya umum untuk setiap orang salat. Maksudnya untuk setiap orang salat, apakah dia makmum, apakah dia imam, menjadi imam, menjadi makmum, atau dia salat sendirian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab itu sifatnya masih am, masih umum. Sehingga karena sifatnya umum, hukumnya terkena kepada siapapun yang salat. Baik dia salat sendirian atau dia salat sebagai makmum atau dia salat sebagai imam, semuanya wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya. Siapa di antara kalian yang membaca Al-Fatihah di belakang imam kalian? Ya. Qalu na'am ya Rasulullah, apakah dari kalian ini ada yang baca Al-Fatihah, maksudnya begitu. Para sahabat menjawab, "Ya, betul." Ya. Qala la taf'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian lakukan itu." Ya. Jangan kalian membaca sesuatu di belakang imam yang sedang membaca surah. Illa bi fatihatil kitab, kecuali yang kalian baca hanya bi fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah saja. Ya. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sungguhnya tidak ada salat, ya, salatnya tidak sah maksudnya bagi orang yang tidak membaca Surah Al-Fatihah. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, ya, maka ya, pendapat yang pertama menyatakan bahwasannya wajib membaca Surah Al-Fatihah. Siapapun dia, apakah dia kedudukannya orang yang sholat sendirian, munfarid, ataukah ia kedudukannya sholat berjamaah sebagai makmum, atau salat berjamaah dia sebagai imam, maka semuanya wajib untuk membaca Al-Fatihah. Nah, maka kalau kita menemukan di tengah masyarakat, misalnya antum sedang bepergian, antum sedang pulang kampung, antum sedang berada di satu tempat, kemudian sholat berjamaah di satu masjid, ya, di satu masjid, kemudian ya, ketika sholat berjamaah, imam selesai membaca surah Fatihah, ya, waladhalin amin. Nah, kemudian di samping kiri kita, di samping kanan kita, ada orang yang kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin. Nah, itu berarti mengikuti pendapat siapa? Pendapat yang pertama ini, ya, menganggap bahwasannya makmum pun membaca, wajib membaca Al-Fatihah. Maka setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian makmum di belakang ada yang ikut membaca, membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, ini berarti orang yang membaca tersebut, yang di kanan kita, yang di kiri kita, itu berarti kalau dia membaca Al-Fatihah, berarti dia mengikuti pendapat yang pertama ini. Siapa para imam yang berpendapat seperti ini? Qala wa hadza madhhab al-imam asy-Syafi'i, ya, wa jam'i min al-muhaddisin kal imam al-Bukhari wa ghairi. Pendapat yang pertama ini dipegangi oleh madhab al-imam asy-Syafi'i, orang-orang yang berpegang kepada madhab al-imam asy-Syafi'i. Demikian juga, ya, seperti al-imam al-Bukhari berpendapat wajib siapapun dia salat, orang yang salat sendirian kah, orang yang sebagai makmum kah, orang yang sebagai imam, itu tetap membaca Al-Fatihah. Qala yarawna wujuba qira'atiha 'ala al-imami wal ma'mumi wal munfarid. Mereka berpandangan bahwasannya, berpendapat bahwasannya wajib untuk membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha la tajibu 'alal ma'mum. Sesungguhnya tidak wajib atas makmum membaca Al-Fatihah. Li'anna qira'atal imam tajzi'u anhu, maka karena bacaan imam itu cukup, ya, mencukupi bagi makmum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'atul imamu lahu qira'ah. Ya, barang siapa yang padanya ada imam yang membaca, ya, bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya. Ya. Bacaan imam adalah bacaan dirinya. Barang siapa yang berimam kepada seseorang, maka bacaan imamnya itu adalah menjadi bacaan bagi dirinya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, walakin hadzal hadits bisanadihi maqal. Ya. Hadis ini dalam sanadnya ada pembicaraan, ada sesuatu yang perlu diteliti. Kemudian dasarnya apa orang yang berpendapat kedua ini? Wastadalu biqauli ta'ala, berdasarkan pengambilan dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf ayat 204. Pendapat kedua ini berdasarkan Al-A'raf 204. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka hendaklah kalian diam, kalian mendengarkannya, hendaklah kalian mendengarkannya, wa ansitu, dan hendaklah diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Qalu fi wajhil istidlal, mereka berpendapat dari sisi dalil, pengambilan dalil ini, ya. Innallaha jalla jalalu amara bil istima'i liqira'atil Qur'an. Ya. Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia, Maha Agung memerintahkan bil istima'i liqira'atil Qur'an, memerintahkan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Wal insat, dan hendaknya diam. Ya. Wal ayatun, ya, nuzilat fi sya'nil istima'i fi shalah, dan ayat itu diturunkan dalam perkara, dalam urusan mendengar saat seseorang dalam keadaan salat. Ya. Yakni maksudnya idza qara'al imamu fa'alal ma'mum ayyun sita wa yastami'. Ya. Maka apabila imam membaca, ya, sedang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah makmum untuk diam dan mendengarkannya. Fadallatil ayatu ala annahu la qira'ah 'ala al-ma'mum, maka surat tersebut, yaitu dalil Al-A'raf surat 204 tersebut, menunjukkan bahwasanya ayat itu, ya, ayat itu menunjukkan tidak adanya bacaan bagi makmum. Ya, karena makmum disuruh mendengarkan dan disuruh diam. Diperintahkan mendengarkan dan diperintah untuk diam. Ya. Li'annal imama yaqra'u linafsihi walil mu'minin walil ma'mumin. Karena sungguhnya imam itu membaca bacaan itu untuk dirinya sendiri, walil ma'mumin, dan untuk para makmum, untuk orang-orang yang sholat di belakangnya. Wahadha al-qawlu huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Dan pendapat ini dipegangi oleh madhabnya Abi Hanifah dan madhab Imam Ahmad. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang terakhir, al-qawlu thalis, pendapat yang ketiga. Wahuwa qawlul imami Malik. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Wakhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Wa jama'atin minal ulama', dan sekelompok dari kalangan para ulama. Annaha tajibu 'alal ma'mum fi sholati sirriyah allati la yajharu fiha al-imam kadh-dhuhri wal 'asri. Ya. Yaitu makmum wajib membaca surah Al-Fatihah manakala salatnya salat sirriyah, salat yang tidak dikeraskan bacaannya. Yaitu sholat yang la yajharu fiha al-imam. Di mana imam tidak mengeraskan bacaan sholatnya. Seperti sholat duhur, sholat asar. Fa'ama fi sholati jahriyah, adapun sholat di mana imam membaca dengan bacaan jahr, bacaan yang keras. Fa'innaha takfi qira'atul imam. Maka makmum mencukupkan bacaan imam, bacaan Al-Fatihah. Bacaan imam itu sebagai bacaan dirinya. Wa 'alal ma'mum ayyun sita wa yastami'. Hendaklah makmum untuk diam dan mendengarkan. Jadi ini tiga pendapat terkait bacaan makmum dalam hal hukum membaca surah Al-Fatihah. Apa yang kita dapatkan sebagaimana tadi dijelaskan di awal? Ya. kita bisa melihat bagaimana para ulama kita dulu ya, melihat perbedaan pandangan di dalam masalah fikih itu sangat luas. Ya. Sehingga tidak kita dapati dalam riwayat-riwayat para ulama itu kemudian saling mencela karena perbedaan pandangan di dalam masalah fikih. Ya. Keadaan yang semacam ini menjadi teladan bagi kita. Ya, menjadi contoh yang baik bagi kita. Adanya perbedaan cara pandang, adanya perbedaan pendapat di dalam urusan-urusan yang sifatnya fikih ini, ya, itu menjadikan dunia ilmiah di kalangan umat Islam sangat terbuka sekali. Ya, sangat terbuka sekali. Apalagi nanti kalau kita membaca beberapa literatur atau kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Ya, kita baca Bulughul Maram, ya, kita baca syarahnya yang disyarah oleh beberapa para ulama. Ya, itu akan sangat, sangat beragam sekali pendapat mereka. Nah, ini adalah sebuah kekayaan intelektual di kalangan kaum muslimin. Ya. Kekayaan intelektual di kalangan kaum muslimin. Ya. Sehingga ketika kita melihat perbedaan dalam sudut pandang fikih ini, ya, kita dididik menjadi orang yang dewasa. Dididik menjadi orang yang dewasa. Jangan seperti orang yang berada di tetangga sebelah misalnya. Atau di kamar sebelah. Atau di tempat lain. Ya. Begitu ada orang yang sholat tidak kunut. Kemudian dianggap sebagai ciri. Ya kan begitu. Ciri. Ya. Ciri apa? Ciri radikal. Ciri teroris. Kan begitu. Ya. Perbedaan-perbedaan pendapat yang semacam ini, ya, itu diperalat oleh orang-orang yang cara pandangnya sempit, cara pandangnya diwarnai dengan kebencian, sehingga apa? Sehingga melihat orang yang berbeda cara pandang fikihnya itu dianggap sebagai orang-orang yang keras, orang-orang teroris, orang-orang yang tidak mendukung terhadap Islam Nusantara, ya, dan seterusnya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang picik, ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat kerdil, ya, dan tidak bisa melihat bagaimana warna perbedaan di kalangan para ulama sedemikian banyak dan sedemikian pandangan-pandangan ulama itu menjadi sesuatu yang mengayakan, menjadikan literatur Islam itu kaya dengan pandangan-pandangan dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Perbedaan pendapat antara imam, antar mazhab itu sangat sangat terbuka. Nah, kenapa saya bacakan contoh ya? Tadi kan sekedar contoh bagaimana perbedaan pendapat dalam hal hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Itu sekedar contoh. Dan sekian banyak perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah yang lain. Nah, ada orang yang mengatakan perbedaan-perbedaan itu kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini, berarti dia itu tidak memiliki kearifan lokal. Nah, apa maksudnya kearifan lokal? Islamnya tidak sebagaimana Islamnya orang-orang di Indonesia. Maksudnya apa orang-orang di Indonesia? Maksudnya adalah seperti yang itu-itu loh. Yang tidak sesuai dengan Islam Nusantara. Nah, kalau sudah seperti ini, namanya sudah memprovokasi ya, sesama kaum muslimin untuk kemudian saling membenci. Ya. Yang kita dapatkan dari pendidikan para ulama adalah ya, mengkaji secara ilmiah. Ya. Pandangan-pandangannya sangat terbuka, kaji secara ilmiah. Nah, itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga agama ini didasari oleh ya, dalil-dalil yang ada, didasari oleh pendapat-pendapat yang semuanya tentu dilandasi adanya dalil, baik dari Alkitab, dari Al-Quran, ataupun dari As-Sunnah, dengan pemahaman-pemahaman yang benar dari Salafun As-Saleh. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ada sekarang ini, pada masa sekarang ini, ya, melihat perbedaan-perbedaan pendapat ini dimanfaatkan untuk menyudutkan salah satu pihak. Ya. Lain halnya kalau pandangan-pandangan perbedaan itu misalnya dari kalangan Syiah, itu jelas mereka bukan ahlus sunnati wal jamaah. Jelas. Ya. Kalangan Syiah Rafidah, jelas. Ya. Dari mana kita mengetahui mereka bukan dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah? Ya. Prinsip-prinsip mereka berbeda dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah. Ya. Para ulama ahlus sunnah mengajarkan kita ini harus menghormati. Ya. Tidak mencela terhadap para sahabat. Syiah, Rafidah, mencela terhadap para sahabat. Ya. Mencaci makinya. Jelas berbeda. Dan beberapa perbedaan-perbedaan lainnya yang sangat prinsip. Ya. Sehingga kita katakan kalau berbeda dengan Syiah, ya memang seharusnya berbeda. Bahkan harus kita peringatkan kaum muslimin untuk tidak berdekat-dekatan atau tidak duduk atau tidak mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh kalangan Syiah Rafidah. Ya. Tapi ketika kaum muslimin yang memang mereka menganut pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, ya, mungkin ada yang berpandangan saya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya silakan. Tetapi tentunya harus diuji. Ya. Diuji dengan apa? Dengan dalil yang ada. Ya. Tidak semua pendapat Imam Syafi'i itu, ya, misalnya ya, dari segi pendalilan, mungkin ada yang imam lain yang lebih kuat atau lebih rajih. Ya. Nah, pandangan-pandangan yang sangat terbuka semacam ini, itu diajarkan oleh para ulama. Ya. Diajarkan oleh para ulama. Dan kita tidak atau belum mendapati, saya sendiri belum mendapati, kemudian para ulama itu mencaci maki, ya, saling gontok-gontokan dalam hal masalah perbedaan-perbedaan semacam itu. Ya, sungguh akhlak para ulama inilah yang harus kita teladani, harus kita contoh di dalam melihat cara pandang yang berbeda, melihat pendapat yang berbeda dalam masalah fikih. Ya, masing-masing ada dalilnya, masing-masing memiliki ya, sisi-sisi keilmiahan yang tentu satu dengan lainnya ya, perlu kita telaah, perlu kita pelajari. Nah, jadi dengan kita banyak membaca literatur-literatur atau maroji' yang berkaitan dengan fikih, kita akan semakin kaya. Kaya apa? Kaya terhadap berbagai pendapat. Ya, berbagai pendapat di kalangan para ulama. Dan itu sangat luar biasa di dalam ya, khasanah intelektualitas kaum muslimin. Ya. Dan ini adalah merupakan satu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan dari sisi keilmuan. Ya, kekayaan dari sisi keilmuan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ya, diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menelaah ya, kitab-kitab para ulama tersebut ya. Sehingga dengan demikian kita bisa ya, membaca, bisa membanding-bandingkan, bisa mempelajari lebih mendalam terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para ulama, ulama salaf tentunya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit contoh bagaimana perbedaan cara pandang, perbedaan ya, pendapat di kalangan para ulama dalam satu masalah atau beberapa masalah yang terkait dengan masalah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.